berseru, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi menjumpamu, hingga Nabi minum di bekas cupirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantik mencinta. Cintamu.